hermosa luz la luna, o tu la tuya, y saronía cada usada. Masigina ako kabara kati, sulubi bari-bari. Gani butuni sabawani minana bari-bari bari-bari yang